Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih lanjutkan membaca masail atau pertanyaan-pertanyaan serta jawaban dari Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Pada kesempatan yang lalu terakhir kita sudah sampai di soal al-arba'un, soal yang ke-40. Kemudian berikutnya ada soal yang ke-41 yang punya kitabnya halaman 276. Yaqul sa'il, penanya berkata, fadilatul syekh ahsanallahu ilaikum wa nafa'a bikum, hal hunaka takfirun fi masailil khilaf. Baik, kata penanya, wahai syekh yang mulia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berbuat ihsan kepada engkau dan memberikan manfaat dengan engkau. Apakah di sana ada takfir, yakni vonis, ya, kekufuran, fi masailil khilaf, dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya khilafiyah. Permasalahan yang sifatnya khilafiyah, yakni masalah-masalah yang yasughu fiha al-ijtihad. Yang dibolehkan padanya ijtihad. Ini masalah yang sifatnya khilafiyah. Apakah boleh dalam permasalahan yang demikian, masalah khilafiyah ini, masalah yang padanya dibolehkan untuk berijtihad, ada vonis takfir? Maksudnya jadi vonis kekufuran pada pihak yang berbeda. Ya, difahami pertanyaannya ya? Baik. Al-jawab, kata beliau, yaqa'ul khilafu fiha ghaliban wa la yakunu fiha takfirun. Terjadi khilaf dalam masalah-masalah khilafiyah ini, ini masalah-masalah ijtihadiyah secara umum. Ya. Namun kata beliau, wala yakunu fiha takfir. Namun tidak ada dalam permasalahan-permasalahan yang seperti itu, ya, takfir, yakni vonis takfir, vonis kekufuran pada pihak yang berbeda ijtihadnya. Terlebih dalam masalah-masalah yang khilafnya ya qadim, ya sejak dahulu, ya, sejak di masa para sahabat. Maka tidak boleh ya sampai pada tindakan memvonis kekufuran pada pihak yang berbeda. Akan termasuk ya memvonis membid'ahkan yang berbeda pun tidak diperkenankan. Jadi contoh satu hal yang pernah diceritakan oleh Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di salah satu majelis beliau di Daurah Al-Asatidzah. Beliau menceritakan tentang kejadian yang menimpa ikhwanuna di Perancis, saya ingatkan. Di sana salafiyin berselisih dalam permasalahan ya hukum orang yang meninggalkan salat. Kita mengetahui masalah ini masalah yang khilafnya panjang. Ya, apakah pelaku tersebut dihukumi yakni orang yang meninggalkan salat kafir atau masih muslim. Ya, dalam masalah ini terjadi yakni perselisihan yang sengit sampai terbelah di antara ikhwah. Ya. Ketika Syekh menengahi ya dikumpulkan, dia cerita tidak mau ngumpul, ya. Yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sana. Kata pihak yang berpendapat atau mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa tarikus shalah ya kafir, menyatakan kepada ikhwah yang ya tidak berpendapat seperti itu bahwa mereka adalah orang-orang murji'ah. Soalnya, jadi pihak yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat itu kafir, memandang ikhwah yang berpendapat itu tidak kafir, berpemahaman murji'ah. Ya, sebaliknya, ya, yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat itu ya, tidak kafir, ya, mereka menghukumi ikhwah yang berpendapat itu kafir, khawarij. Ya, sampai seperti itu. Subhanallah. Ya, dan ini sekali lagi khilaf ya yang qadim ya. Demikian juga dalam masail yang lain yang di sana memang ya dibolehkan untuk berijtihad ya, maka tidak boleh untuk memvonis pihak yang berbeda apalagi sampai pada tingkatan mengkafirkan yang berbeda itu. Baik. Jadi kata Syekh, ya terjadi khilaf dalam masalah-masalah khilafiyah itu terjadi secara umum. Namun tidak ada padanya vonis takfir ya, terhadap pihak yang berbeda itu. Ini jawaban beliau pada soal yang ke-41. Berikutnya, pada soal yang ke-42, yaqulu sa'il, penanya berkata, hal man waqa'a fi kufrin aw takallama bi kufrin hal yukaffaru ala sabilit ta'yin, apakah seseorang yang terjatuh dalam satu kekufuran atau mengucapkan ucapan kekufuran, apakah dia dikafirkan secara ta'yin, ya dita'yin loh, kamu telah kafir begitu. Al jawab, jawabannya kata Syekh, yukaffaru hatta yatuba idza waqa'a fil kufri. Ya, dikafirkan sampai dia taubat jika dia terjatuh dalam kekufuran. Di sini beliau tidak menegaskan secara ta'yin, ya. Hanya dikafirkan, ya, jika dia terjatuh, ya, dalam kekufuran hingga dia bertaubat. Ya, perlu untuk diketahui dalam masalah yang demikian, ya, para ulama ya, menetapkan apa yang disenakan dengan dawabit atau patokan-patokan ya, terkait dengan takfir. Di mana dalam masalah ini ada dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama adalah ya, ikmalus syurut. Jadi sempurnanya syarat-syarat ya, seseorang difonis sebagai kafir. Yang kedua, sisi yang kedua adalah intifa'ul mawani', hilangnya penghalang-penghalang untuk difonis kufur tadi. Sisi yang pertama ya, bahwa diketahui ucapan atau perbuatan yang terjadi pada orang itu adalah kekufuran. Ya, baik itu ucapan sekali ataupun perbuatan. Ya, yang kedua, betul-betul orang itu ya terjatuh dalam perkara kekufuran tadi. Ya, jadi bukan hanya sekedar ada info ya yang tidak jelas. Ya, dalam keadaan dia melakukan itu ya, mengetahui bahwa perkara yang dia lakukan itu dilarang ya, di dalam syariat. Meskipun dia tidak mengetahui bahwa efek dari larangan itu sampai pada tingkatan kufur. Semata dia tahu bahwa itu ada perkara yang terlarang, maka itu sudah cukup. Jadi yang pertama, mengilmui bahwa itu adalah dilarang. Ya. Adapun mengetahui bahwa efek dari larangan itu sampai pada tingkatan kufur, maka itu tidak perlu. Ya, seperti ini dijelaskan Syaikhul Utsaimin. Ya. Seperti kasus seorang, kita sudah lewati pada kitab Usiyam. Ya. Seorang yang datang menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Kan kemudian ditanya oleh Rasulullah, ma ahlak, apa yang menjadikan engkau binasa? Dijelaskan bahwa dia ya menggauli istrinya di siang Ramadan. Berarti dia tahu kalau itu adalah dilarang. Ya, kemudian dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam minta solusi dengan sebab terjatuh dalam larangan itu. Kemudian dijelaskan oleh Nabi apa yang menjadi kafarahnya. Berarti kan dia tidak mengetahui efek dari perkara yang terlarang itu. Yang kedua, dia melakukan itu dengan sadar. Ya, artinya kalau dia mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran tanpa sadar, maka tidak bisa dihukumi ya, dengan kekufuran. Kemudian yang ketiga, dia melakukan itu dalam keadaan mukhayyar, tidak terpaksa. Ya. Sehingga kalau dia melakukan itu dalam keadaan dipaksa dan paksaan itu betul-betul ada wujudnya, ya, bukan semata ketakutan atau kekhawatiran. Misalnya seorang dipaksa untuk sujud kepada patung dalam keadaan ya pistol sudah ditodongkan kepalanya atau pisau ya sudah ditaruh ya oleh yang memaksanya di lehernya, itu wujud paksaan itu ada. Adapun semata ditakut-takuti dari jauh, ya, awas nanti kalau kamu tidak sujud kepada patung saya datang ke situ, itu bukan paksaan. Dipahami? Ayo. Ya. Kemudian sisi yang kedua tadi, intifa al-mawani, ya, ternafikannya, tertiadakannya penghalang-penghalangnya, sehingga kalau misalnya ya, seseorang melakukan itu dalam keadaan belum mengerti hukum. Ya, seseorang melakukan itu tanpa sadar. Seseorang melakukan itu dalam keadaan dipaksa, ini penghalang untuk divonis kekufuran. Itu yang dirincikan oleh para ulama ya dalam hal yang terkait dengan dawabit atau patokan-patokan dalam vonis kekufuran. Sehingga ya, tidak sembarangan, termasuk dalam hal ini ya, masalah iqamatul hujjah, tegaknya hujjah kepada orang tersebut. Apakah cukup semata dipahami, cukup semata dibacakan, ini ada dalilnya, ini, ya, yang menunjukkan, ya, ini kekufuran, ataukah sampai pada orang itu paham? Ya. Kita tahu banyak tuduhan terhadap Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya, bahwa beliau, ya, dijuluki atau dianggap sebagai tokoh yang membawa pemikiran takfir. Padahal tidak demikian, ya. Dari sisi beliau tidaklah, ya, menghukumi hal-hal yang menyebabkan kekufuran yang disilakan dengan nawakidul Islam yang sudah mungkin banyak yang dipelajari oleh ikhwah. Itu kecuali perkara yang para ulama ijma padanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal iqamatul hujjah, beliau tidak mencukupkan hanya sekedar hujjah itu tersampaikan, tetapi dipahami oleh yang ditegakkan padanya hujjah tersebut. Ini menunjukkan bagaimana hati-hatinya beliau. Saya kalau ada tuduhan bahwa dakwah salafi atau yang dikenal dengan dakwah wahabi oleh mereka, ya, itu pada kenyataannya jauh dari sikap bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang-orang yang terjatuh, ya, dalam kekufuran. Karena bisa jadi mereka melakukan itu dalam keadaan tidak mengerti hukumnya, ya, hanya semata mengikuti apa yang didapatkan dari leluhurnya. Ya, bisa jadi juga ada hal-hal yang lain yang menjadi penghalangnya. Kemudian dikatakan di sini, dicontohkan di antara perkara yang merupakan penyebab kekufuran atau disilahkan dengan nawakidul Islam. Kata beliau, kalistihza'i biddin, seperti mengolok-olok agama. Dan yang demikian di masa kita banyak terjadi, ya, fenomena istihza terhadap agama ini. Agama dijadikan sebagai bahan lawakan, ya, bahan dagelan. Ya. Yang menunjukkan dari sini bahwa di hati orang itu tidak ada pengagungan sama sekali terhadap syariat. Dianggap, ya, agama yang mulia ini sebagai bahan hiburan, dalam artian untuk bahan tertawaan. Kata beliau, idza qasada bihi al-istihza wal istihanata bid-din au sakhira minhu, kalau seseorang, ya, dia menyengaja untuk mengolok-olok dan menghinakan agama ini, ya, ya, atau dikatakan di sini sakhira minhu, merendahkan agama ini, fa hadza yu'tabaru kufrun, maka perbuatan yang demikian, ya, terhitung sebagai satu kekufuran. Tapi yang sudah melewati nawakidul Islam, insyaallah, ya, mendapati salah satu di antara pembatal, ya, keislaman adalah al-istihza bid-din. Ya. Aw man sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau seseorang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa hadza yu'tabaru kafiran hatta ya'uda wa yatuba. Maka pelaku perbuatan ini, ya, kalau dia sebelumnya muslim, maka dengan, ya, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan itu dia, ya, menjadi kafir hingga dia ya'uda wa yatuba. Ya, hingga dia kembali dan bertaubat. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, lakin man sabbar rasula au nabiyyan minal anbiya'i, akan tetapi siapa saja yang mencaci rasul, ar-rasul yang dimaksud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nabi di antara para nabi yang ada, entah itu Nabi Musa, Nabi Isa, atau Nabi yang lain. Kata Syekh, rajjaha Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah annahu laisa lahu taubatun. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah beliau merajihkan, menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa pelaku perbuatan tersebut laisa lahu taubatun. Taib. Tidak ada padanya atau untuknya taubat. Wa annahu yuqtalu haddan. Dan bahasanya pelaku perbuatan itu, ya, pencaci nabi atau seorang nabi di antara anbiya illah, dia dihukum had dengan dibunuh. Ya. Kama fi kitabihi, sebagaimana dalam kitab beliau, yakni kitab As-Sadimul Maslul ala syatimir rasul. Jadi ini hukum terhadap orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum had untuknya adalah dibunuh. Taib. Dari sini menunjukkan bahwa bukan perkara yang ringan atau perkara yang sepele, ya, merendahkan atau menghina atau bahkan mencaci, ya, nabi dari nabi-nabi Allah terlebih khusus di nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi seandainya pun pelakunya menyatakan taubat, ya, berdasarkan apa yang disebutkan di sini, ya, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, tetap hukum had padanya, ya, itu diberlakukan. Ya. Ini yang semisal ini mirip, ya, dengan sahir, ya, tukang sihir. Ya. Sebagian riwayat, ya, yang dianggap marfu oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadus sahir darbatun bisayf, bahwa hukum had untuk tukang sihir itu adalah pukulan dengan pedang. Ya, pukulan dengan pedang, ya, dengan satu kali pukulan menunjukkan kencangnya pukulan itu sampai lepas kepalanya, begitu. Nah, sebagian menganggap ini mauquf, ya, kepada sahabat, yakni sahabat Jundub. Di mana dalam permasalahan ini, ya, Ali bin Ubaz rahimahullah ketika ditanya tentang hukum taubat seorang sahir, ya, beliau menjelaskan bahwa kaitannya dengan taubatnya, jika dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah menerima sebagaimana diterimanya taubat tukang sihir Fir'aun. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf. Namun kaitannya dengan hukum had ini tetap diberlakukan padanya. Ya. Jadi meskipun dia taubat, kalau taubatnya sungguh-sungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkait dengan hukum hadnya tetap diberlakukan. Kenapa? Karena sihir ini hal yang tersembunyi. Bisa saja dia di hadapan manusia mengatakan saya sudah tidak menyihir lagi. Ya, tengah malam dia ya praktekkan sihir, nyantet fulan, nyantet sulan. Bisa saja kan seperti itu. Ya, makanya kaitannya dengan hukum hadnya tetap diberlakukan. Kalau dia sungguh-sungguh taubatnya, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubatnya. Namun terkait dengan hukum atas dia tetap diberlakukan. Taib, ini juga menunjukkan sekali lagi bahayanya sihir. Sangat disayangkan justru, ya, banyak di negeri-negeri yang mungkin mayoritas muslimin, ya, tukang sihir malah jadi tontonan, ya, seperti itu. Hiburan, ya, seperti itu. Waliyadzubillah. Berikutnya, pada soal yang ke-43, yaqul sa'il, penanya berkata, rajulun sunniyun. Ada seorang lelaki sunni, ya, pengikut sunnah. Qala li ahadir rawafid asy-syi'ah. Dia berkata kepada salah seorang ya pengikut mazhab Rafidhah Syiah. Dan perlu untuk diketahui ya bahwa mayoritas Syiah yang ada di zaman ini adalah Rafidhah, atau dengan nama lain ya Imamiyah, atau dengan nama lain Ja'fariyah. Ya. Itu ya, sekian nama untuk satu sekte ini. Ya. Atau dikenal juga dengan Itsna Asyariyah. Ya, karena mereka meyakini ada 12 imam yang berhak memimpin umat ini. Ya. Si lelaki Sunni tadi mengatakan kepada orang Rafidhah tadi, anta kafir. Ya, engkau ini seorang yang kafir. Fahal alaihi syai'un min dhalik. Apakah dengan ucapannya tersebut dia ya berdosa? Ya. Al-jawab. Jawabannya kata syai', in kana hadha minar rawafid. Kalau dia memang ya termasuk dari orang-orang Rafidhah, Rawafid jamak dari Rafidhah. Jadi ingat, di zaman kita mayoritas Syiah adalah Rafidhah, bahkan memiliki negara ya negara Iran seperti itu. Tayyib. Alladzina ya'taqiduna i'tiqadatin, yang mana orang-orang Rafidhah itu memiliki keyakinan-keyakinan tujibul kufra, ya, yang mewajibkan dengan keyakinan itu kekufuran pada orang yang meyakininya. Wal ghalibu, dan keumumannya, annahum kulluhum kadzalik, bahasanya mereka semuanya demikian. Ai kata saya di ta'liq di sini, kufaron bi'tiqadihim ma yujibul kufra. Jadi keumumannya mereka memang kufar, ya, dengan keyakinan mereka yang mewajibkan kekufuran tersebut. Ya, contoh misalnya di antara ya keyakinan kekufuran itu ya anggapan bahasanya Jibril alaihi salam telah mengkhianati risalah yang semestinya disampaikan kepada Ali, ya, malah sampainya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istilah mereka khanal amin, ya, sang terpercaya itu telah khianat. Ini dua ungkapan yang kontradiksi, ya. Al amin itu kan artinya yang terpercaya, kan enggak mungkin khianat, ya. Al amin yang dimaksud di sini Jibril, ya. Contoh di antara ya, keyakinan kufur, ya, pengingkaran terhadap kesempurnaan Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan dalam firman-Nya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, karena mereka meyakini bahwa di sana ada mushaf Fatimah, ya, yang tebalnya 3 kali ya, mushaf kaum muslimin. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menurut keyakinan mereka Jibril masih terus turun membawa wahyu kepada ya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara keyakinan kekufuran, keyakinan bahwa ucapan imam-imam mereka ya itu keagungannya setara dengan ya Al-Quran, ya, yang artinya pasti benarnya, tidak ada kebatilan, ya, baik dari arah depan maupun belakangnya. Ya, termasuk keyakinan mereka bahwa ya Rabb mereka dengan Rabb kaum muslimin itu berbeda. Jadi keyakinan-keyakinan pokok mereka. Ya, seperti salah satu ungkapan dari tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Yang kata sebagian ulama ini nikmat bagi Ahlus Sunnah untuk semakin tahu bedanya antara Syiah Rafidah dengan Ahlus Sunnah dan kaum muslimin. Kata Ni'matullah Al-Jazairi, ya, Ar-Rabb Alladhi Khalifatu Rasulihi Abu Bakrin Laisa Rabbana. Atau kama qal, ya, bahwa Rabb yang khalifah Rasulnya itu Abu Bakar, ya, itu bukan Rabb kita, katanya. Jadi kan dari situ sudah sangat beda ya antara sesembahannya kaum muslimin ya dengan sesembahannya orang-orang Rafidhah. Kemudian kata Asy-Syaikh selanjutnya, amma izdira'u syaikhaini Abi Bakr wa Umar. Adapun terkait dengan ya perendahan ya terhadap kedudukan asy-syaikhaini yakni Abu Bakar dan Umar, fa kulluhum mujmi'una alaihi, yakni mereka orang-orang Syiah dengan berbagai sektenya itu, berbagai alirannya, mereka sepakat ya di ta'liq disebut ai Asy-Syiah, ya Syiah mujmi'una 'ala sabbi Abi Bakr wa Umar. Ya. Kemudian illa Zaidiyah. Kecuali aliran yang dikenal dengan Zaidiyah. Dan ini ya Zaidiyah ini yang banyak tersebar di negeri Yaman. Ya. Namun ini tidak berarti bahwa Zaidiyah tidak sesat. Jadi kalau keumuman dari orang-orang Syiah menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar ya adalah orang-orang yang telah merampas kekuasaan yang itu adalah haknya Ali bin Abi Thalib. Keumuman mereka ya beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dibandingkan ya Abu Bakar, Umar, terlebih lagi Utsman. Ya. Kecuali ya Zaidiyah. Namun tidak berarti sekali lagi bahwa Zaidiyah itu dia tidak sesat. Ya. Karena termasuk di antara keyakinan Zaidiyah yang itu ya menyelisih dari apa yang datang dari As-Sunnah, mereka menghalalkan ya adanya al-khuruj 'alal hukam, ya memberontak kepada penguasa. Baik. Ya, satu hal yang aneh juga ya dari sebagian orang yang belajar kepada Muhammad Al-Imam ya. Kenal ya nama ini? Ya. Temannya Husayun Muhammad Al-Imam. Ya, kata sebagian yang belajar itu tidak semua Syiah itu sesat. Ya. Benar enggak ungkapan ini? Ya salah, ya. Kalau tidak semua Syiah itu kafir, ya memang demikian. Ada sebagiannya yang ya tidak sampai pada tingkatan kufur. Sebagai contoh misalnya Zaidiyah. Tapi kalau dikatakan tidak semua Syiah itu sesat, ya itu salah. Karena semua ya firqah-firqah ya yang 72 itu mereka sesat. Baik Khawarijnya ataupun Murji'ahnya ataupun Mu'tazilahnya ya termasuk Syiah dengan berbagai sekte mereka. Fa innahum la yasubbuna illa Amr ibn al-As, dikarenakan mereka Zaidiyah tidaklah mencaci ya dari kalangan para sahabat kecuali Amr ibn al-As. Kemudian disebutkan berikutnya ya wa Muawiyah wa Aisyah wa amtsal haula'i alladziina kaanu ma'a Muawiyah fi zamanihi. Mereka tidak mencaci kecuali sahabat-sahabat yang saat terjadi fitnah, ya, yakni peperangan di antara kaum muslimin yang bersama dengan Ali dan bersama dengan Muawiyah, di situ, ya, mereka mencaci, yakni Zaidiyah mencaci sahabat-sahabat yang bergabung dengan Muawiyah, ya, seperti Amr ibn al-As, ya, kemudian Muawiyah itu sendiri, Aisyah, dan yang semisalnya dari sahabat-sahabat yang tergabung dalam pasukan Muawiyah. Itu yang dicaci, ya, oleh orang-orang Zaidiyah. Adapun, ya, terhadap Abu Bakar dan Umar, mereka masih memuliakannya. Namun sekali lagi, tidak berarti mereka tidak sesat. Mafhum insyaAllah, ya. Baik. Baik. Ya, soal berikutnya. Hadza su'alun 'abra asy-syabakah min al-imarat. Ini adalah soal yang sampai, ya, melalui internet. Yaqulu sa'ilu, lima penanya mengatakan, fadilatul syekh, ma ra'yukum fi man yaqulu? Wahai syekh yang mulia, bagaimana pendapat engkau terkait dengan seorang yang mengatakan kutubu Ibnu Hazmin, ya, wa Syaukani, ya, tu'allimu al-jur'ata 'ala as-salaf, fama sihatu hadzal kalam? Bahasanya kitab-kitab Ibnu Hazm dan kitab-kitab Asy-Syaukani, ya, Imam Asy-Syaukani Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, kitab-kitab ini mengajari sikap lancang, ya, terhadap salaf. Fama sihatu hadzal kalam? Bagaimana kebenaran ucapan ini? Pertanyaannya dipahami? Jadi, ya, ada yang bertanya bahwa kitab-kitab Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani, kitab-kitab ini mengajari yang membacanya untuk, ya, bersikap lancang, ya, kurang ajar istilahnya, terhadap salaf. Sejauh mana kebenaran ucapan ini? Al-jawab, jawaban dari Syekh, ala kulli hal, rubbama yakunu hadza fihi syai'un minal haqiqah fi haqq Ibnu Hazm. Ala kulli hal, kata beliau, bisa jadi hal yang demikian, ya, padanya ada sesuatu dari hakikah, yakni kenyataan, pada, ya, Ibnu Hazm, yakni pada kitab beliau. Jadi apa? Ungkapan-ungkapan yang di situ terkesan jur'ah, ya, lancang terhadap salaf, tajam, ya. Amma Syaukani fala. Adapun terkait dengan Imam Asy-Syaukani, ya, tidak demikian. Asy-Syaukani, law hasala minhu syai'un fa huwa rubbama yuqalu innahu fi mahallihi. Asy-Syaukani, seandainya pun terjadi sesuatu dari ungkapan yang terkesan, ya, lancang, ya, maka dikatakan sesungguhnya hal tersebut memang, ya, pada tempatnya. Lakin, akan tetapi Ibnu Hazm la syakka anna lisanahu salitun ala salaf. Tidak diragukan lagi bahwa lisannya, maksud dalam hal ini tulisannya, ya, itu tajam, ya, terhadap salaf. Taib. Walakinnahu fi kitabihi al-muhalla, akan tetapi pada kitab beliau al-muhalla, wa fi ilmihi, dan pada ilmu beliau jayyid, ya, wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa rubbama kanat hadhihi al-maqalah fiha sarfun an kutubihima. Kata beliau, memberikan ihtimam, barangkali saja ucapan-ucapan yang terkesan tajam yang termasuk disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syaukani ini ada satu bentuk, apa istilahnya, yang disisipkan, yang diselewengkan dari orang yang membenci kepada kitab beliau, termasuk yang pernah ditemukan oleh Imam Ar-Rabi Ibn Hadi, bagaimana di situ ada ungkapan yang disandarkan kepada Imam Syaukani bahwa beliau, ya, berlepas diri dari salah seorang sahabat, saya ingat saya Muawiyah, yang ternyata ketika diperiksa pada cetakan-cetakan yang lainnya, di situ terjadi perbedaan, yang di situ ya sangat-sangat jauh berbeda. Nah, ini hal yang bisa jadi, hal yang demikian terjadi. Namun sekali lagi terkait dengan Imam Ibnu Hazm, dikatakan oleh beliau ini bisa jadi hal yang memang ada pada diri beliau. Wal haqiqah, dan hakikatnya Kitabul Muhalla, Kitab Al-Muhalla, kitabun jayyidun wa azimun, kitab yang bagus dan agung. Dan Kitab Al-Muhalla yang kita dapati ya di zaman kita itu Al-Muhalla yang kedua ya. Karena ya disebutkan dalam biografi beliau, ketika beliau menulis Kitab Al-Muhalla tersebut yang memang isinya cukup tajam dalam pendapat-pendapat yang mungkin bertentangan dengan pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah. Beliau hidup kan di negeri yang mayoritas ya Malikiyah. Sampai kemudian ya sebagian memprovokasi penguasa sampai kitab itu kemudian dibakar. Ya. Dan beliau rahimahullah mengatakan ya kitab itu bisa dibakar, namun Al-Muhalla yang ada di hati saya tidak bisa, sehingga beliau menulis kembali persis seperti yang dibakar itu. Dan itu menunjukkan kuatnya ilmu dan hafalan beliau. Kemudian wa in kana Ibnu Hazm ya qad yahimu fihi awhaman, meskipun ya Ibnu Hazm terkadang keliru di dalamnya. Ya tidak ada ya Bani Adam yang tidak keliru sebagaimana para ulama yang lain, demikian juga dengan Ibnu Hazm. Wa yudha'ifu aidan al-hadis as-sahih aw yusahihu al-hadis ad-dha'if. Ya, dan beliau mendhaifkan hadis yang sahih, demikian pula sebaliknya mensahihkan hadis yang dhaif. Ya, termasuk hal yang dicontohkan oleh Imam Al-Albani, ya, bagaimana Ibnu Hazm dengan keluasan ilmunya, ya, beliau mendhaifkan hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari terkait dengan hukum nyanyian. Ya. Bahkan termasuk dengan keluasan ilmunya, beliau menganggap Imam At-Tirmidzi, itu kan imam yang masyhur, beliau hukumnya majhul. Ya. Ya itulah manusia, tidak ada yang lepas dari kekurangan. Kemudian wa yatakallamu ala al-mukhalifina lahu. Ya. Sebelumnya terlewat wa yuntaqadu fi ba'daha wa yatakallamu ala al-mukhalifina lahu. Ya. Dikritik pada sebagian dari isi kitab tersebut, demikian juga dibicarakan terkait dengan pihak yang berbeda pendapat dengannya. Walakinnahu fi khairun katsir, akan tetapi pada kitab beliau ini ya terdapat kebaikan yang banyak. Wa fihi ilmun katsir, dan padanya terdapat ilmu yang banyak. Wa yanbaghi lil insani an yaqra'ahu, dan semestinya bagi seorang untuk bisa membacanya, kitab Al-Muhalla ini. Wa ayyajtaniba tariqatahu, dan menjauhi tariqah beliau ini dari sisi apa? Ketajaman lisannya. Makanya termasuk hal yang juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ketika ditanya terkait dengan kenapa beliau tidak mengajarkan kitab-kitab Ibnu Hazm. Ya, beliau menyampaikan si alasannya, kekhawatiran beliau ya ketika membacakan itu terpengaruh dengan tariqah, atau bahkan yang mendengarnya terpengaruh sehingga kurang memuliakan kedudukan apa para ulama terdahulu. Ya. Dan ini sesuatu yang bisa disaksikan sebagai contoh, misalnya ketika ada guru yang mulutnya lancang ya menghina ahlul ilm ya atau para pembawa ilmu ya, itu mesti akan membekas pada muridnya. Saya contohkan dulu yang sering diucapkan oleh Yahya bin Ali Al-Hajuri ketika mendapati pendapat yang berbeda ya dengannya, tidak peduli sampai pun kalam Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana Imam Asy-Syafi'i ya dia katakan ya bulu alaih, paham, kencingi. Ya. Kira-kira yang seperti ini didengar oleh murid yang ribuan ketika itu, membekas. Ya, bagaimana mereka ya memandang orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, tidak ada panggilan kemuliaan ustaz. Bahkan yang sampai-sampai ya sebagian mereka katakan itu sebutan ustaz, sebutan syekh itu bidah katanya. Di masa sahabat enggak ada yang dipanggil syekh katanya seperti itu. Tapi kalau sama al-hajurinya tetap panggil syekh. Ya, jadi tidak berlaku hukum apa? Hukum bid'ah untuk gurunya seperti itu. Kemudian dikatakan di sini, wa an yajtaniba tariqatahu wa salatata lisanihi. Jadi ya, kendati seorang membacanya, hendaklah dia menjauhi tariqahnya dan ketajaman lisannya. Ya, wa kalamahu 'alal a'immah rahimahullah, serta ucapan beliau yang diarahkan kepada para imam ya agama ini, semoga Allah merahmati mereka. Wa yanbaghi an nada'a tariqatahu 'ala janibin wa na'khudha minhu ma yanbaghi an yu'khadha minal ilm. Ya, kesimpulan beliau ya yang semestinya bagi kita untuk meninggalkan tariqah cara beliau di sisi yang satu, kemudian di sisi yang lain hendaklah kita mengambil dari kitab beliau apa yang semestinya diambil dari ilmu yang ada di dalamnya. Ini ya sikap insaf ya yang dibimbingkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi ya. Jadi terkait dengan kitab karya beliau, maka ambil ya dari kitab. Tentunya dalam hal ini ya pada hal yang demikian hendaklah ya seorang mengukur kemampuan dirinya ya, jangan percaya diri oh, saya tidak mungkin terbawa tariqah yang seperti itu. Pada kenyataannya berapa banyak di antara orang yang dengan sebab mendengar ataupun sebab membaca terpengaruh dengan apa yang didengar dan dibaca tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.